curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Odin, yeah, nyomain takon jenjene ke hawa-hawa ini kok katanya panas temen di neki, ya nang apa sih ya? Rasa-rasanya kudu ngutek kayak biar panas selu. Wah, mereka orang ngerti, abroknya mutan. Bingin tangannya dewek, kayak kaki Taryo ngerti mbok, kayak kantas mantu. Nah, barang gawe kan, lagi nangaring bulan besar. Lah biasanya ngerti barang gawe, gue kan anak pawang udane. Kepriwe carane digawe main konor udan, utawa udane kon pindah maring gondliane maning. Nah, wingi ke ya, baik kayak mbah dukune kayak. Uli nyegah kon aja udan gue. Balangna jeroan maring gur payon. Lho terus? Ya tentu orang udan. Lho gue kan anu wingi lagi bulan besar siki bebe surang kan nih. Nah Rika orang ngerti maning. Jeroan sinan dungur gue urung dilarung. Urung dilarut, urung dilorot na. Urung didunakan dati nih yang jepret baik kayak sepren orang udan-udan. Oh iya? Ya iya. Ya wis lanjut siki pengen takon ya Pak Udin. Lagi kan kayaknya apik-apik yang gak panas-panas kayak gini bedek-bedekan baik apa ya? Bedek-bedekan. Bedek-bedekan baik. Wes, Uli, berdekanmu apa berdekanmu? Kayaknya Pak Udin, becak. Ini nanti becak. Oh, becak. Becak, becak, becak, becak pedus, becak sapi apa, becak. Kayak orang tuh dari itu kan becak, wah Erika. Oh, becak, becak yang ngerti. Becak si J, bannya pira. Becak si J, bannya pira. Becak si J, bannya pira, Pak Udin. Becak si J, bannya ya telu. Lalu sini naik loro. Naik loro berarti. Ti ya loro ping telu ya berarti ban 6. Salah. Teneng salah. Ya salah. Lah sing bener? Ya jungkel ngrungkak. Lah teneng jungkel ngringkak. Ke bulan maning, becak siji bane pira becak siji. Telu. Lah sing nek loro. Ya oh becak bane loro ya bener jungkel ngringkak. Ya ya ting ya. Ya wes yo ora apa wes nyong 1-0 ya Pak Sugri. Ya nyong takon iki. Mereka ngerti kapal selam. Kapal selam ya ngerti. Anak kapal selam, daya tampungnya, kapasitas penumpangnya gue 1000 wong. 1000 wong? 1000 wong. Nah, angkatan pertama melebu 500 wong. Bludus, maring kapal selam gue mau. Terus angkatan kedua melebu maning 300. Nah, kan tadi si anak wong 200 nang jabak. Lagi wong sing 200 kie, rata-rata ke wong wadon sing lagi barang meteng. Ya terus? Nah, barang wis melebu kabeh. Kapal selama nembe jalan 500 meter, gice kok kerem? Ngecal. Nah, ngapa bisa nak kerem? Ya, lu karena kaboten ya, wong nasi ngerong atus terakhir gemiki kanan, gara-garanya wong pada meteng. Si wong si jidati loro, ya kapal yang bludak, kaboten penumpang. Salah. Salah. Salah. Lepanjur. Eh, nah ngapa barang melaku 500 meter kok kapalnya kerem? Gari kau orang nanti jawabannya gue kebangetan Pak Supri. Nang di papan gue sing jenenge kapal selam nang dindi ya kerem tenggelam. Wow. Wah iya kapal mabur ya. Lalen lasem. Ya iya gue nggak kapal rusak lalu kapal orang mati. Oh. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.